Konsultasi Syariah. Kerabat non-muslim bisa jadi mahram? Pertanyaan, apakah saudara lelaki yang Nasrani masih termasuk mahram kita? Di hadapannya, apakah boleh tidak berhijab? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat apakah ayah atau saudara yang kafir bisa menjadi mahram bagi wanita muslimah ataukah bukan mahram. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, ayah atau saudara atau paman yang kafir atau siapapun yang memiliki hubungan kemahraman dengan seorang wanita tidak bisa menjadi mahram bagi wanita muslimah. Karena di antara yang harus dipastikan bagi mahram adalah dia bisa memberikan keamanan bagi seorang muslimah. Sementara orang kafir tidak tahu aturan sehingga jika dia berduaan bersama wanita muslimah, lelaki itu bisa membahayakan dirinya. Baik dipaksa untuk kafir atau paksaan yang membahayakan agamanya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama Hambali. Hanya saja, penghilangan status mahram yang dimaksud dalam madzhab Hambali adalah status mahram yang membolehkan berduaan. Namun jika sebatas melihat aurat muslimah mahramnya, diperbolehkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Imam Ahmad memberi pengecualian bentuk mahram yang abadi tidak termasuk di dalamnya seorang muslimah yang orang tuanya ahli kitab. Kata Imam Ahmad, lelaki itu tidak bisa menjadi mahram bagi putrinya muslimah karena tidak bisa dijamin dia tidak membahayakan agama wanita itu ketika mereka berduaan. Fathul Bari. Keterangan lain disampaikan Ar-Ruhaibani, salah seorang ulama Hambali. Catatan, seorang muslimah tidak boleh melakukan safar bersama ayahnya yang kafir. Karena ayah yang kafir ini bukan mahram baginya ketika safar, sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Meskipun dia mahram sebatas boleh melihat tidak berhijab. Matalib Ulil Nuha. Kedua, ayah atau saudara atau paman yang kafir bisa menjadi mahram bagi wanita muslimah. Karena selama hubungan mahram itu ada, mereka bisa menjadi mahram termasuk dalam safar. Masalah dia tidak aman itu tidak menghilangkan status mahram. Dan itu lebih bersifat masalah mental. Sebagaimana ada orang muslim yang bersikap jahat kepada mahram muslimah. Kecuali jika mahramnya beragama majusi. Tidak boleh jadi mahram. Karena mereka meyakini boleh berhubungan dengan mahram. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Asar Khosi mengatakan, baik mahram itu orang merdeka, budak, muslim maupun kafir, semuanya sama saja. Karena setiap orang yang memiliki agama, dia akan menjaga mahramnya. Kecuali yang beragama majusi. Muslimah tidak boleh keluar bersamanya karena dia meyakini bolehnya berhubungan dengan mahram, sehingga tidak akan menghalangi syahwatnya dari mahram. Karena itu, tidak boleh melakukan safar dengan mahram majusi atau berduaan dengannya. Al-Mabsud. Sepakat kecuali majusi. Ulama sepakat, majusi sama sekali tidak bisa menjadi mahram wanita. Karena mereka berkeyakinan halalnya berhubungan dengan mahram. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak selayaknya ada perbedaan untuk larangan mahram bagi majusi, karena wanita muslimah tidak terjamin aman bersamanya. Mereka meyakini halalnya mahram. Al-Mughni. Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, bahwa sebatas non-muslim tidak menghilangkan statusnya sebagai mahram. Kecuali jika non-muslim ini dikenal memiliki akhlak yang tidak bisa menjaga kehormatan wanita atau dikhawatirkan tidak aman bersamanya. Dalam kondisi ini, dia tidak boleh menyertai wanita sebagai mahram dalam safar atau berduaan dengannya. Bolehkah sebatas tidak berhijab? Jika sebatas tidak berhijab, boleh di hadapan mahram yang non-muslim. Termasuk dibolehkan dalam madhab Hambali. Demikian, Allahu A'lam.